diriku nanti. Jawabanmu oh kasih, setiap saat ku harap ada keajaiban dalam dirimu. Indahnya masa lalu terkores semaraku, cemburu menguras hati. Kalau kini menyiksa diri, kembalilah kau kekasihku. Jangan putuskan, kau tinggalkan aku. Sekalipun sering ku menyakitimu, tapi hanya kaulah pengisi hatiku. Oh, oh maafkan aku. Tapi hanya kaulah pengisi hatiku.